Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'ad. Wa dalil al-ahjar wal-asjar. Dalil tentang adanya orang-orang musyrik yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Qulhu ta'ala, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى النجم اسم بلم داس تندوب. وحديث أبي واقد الليثي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا فمكرناه في الورية مع النبي صلى الله عليه وسلم bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Hunain. Kami keluar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Hunain, kami keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain, yaitu pada perang Hunain. Ya, setelah Fathu Makkah. Wa nahnu hudafa'u ahdin bikufr. Sementara kami tergolong orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Dan kaum musyrikin, mereka memiliki pohon bidara. Sidrah, pohon bidara. Ya'kifuna indaha. Mereka berkerumun di sekitarnya. Ya, mencari barokah di pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Wainutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan aslihah, senjata-senjata mereka biha di pon bidara itu. Yuqalu laha dhatu anwad. Pon itu disebut dhatu anwad. Famararna bi sidratin. Lantas kami melintasi sebuah pohon bidara. Salah satu dari anwat mereka. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat. Ij'al lana, buatkan kami, untuk kami, buatkan untuk kami dhata anwat kama lahum dhatu anwat, sebagaimana halnya mereka punya dhatu anwat. Ingin meniru mereka. Al-hadithi ay ila akhir al-hadithi atau al-haditha akmilu al-haditha. Baik. Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, hadits ini sahih. Baik. Nah, kita belajar dulu syarah ayat. Afara'aytumul lata wal 'azza wa manata tsalifatan ukhra. Qala hadza asy-syekh Salman Fawzan hafizahullah, qala wa dalil al-ahjar wal asjar ila akhirih fi hadhihi al-ayati, pada ayat ini dalil anna hunaka, bahwa sesungguhnya di sana man ya'budul ahjara wal asjara min al musyrikin, ada yang menyembah batu-batu, pohon-pohon dari kalangan kaum musyrikin. Ini dalilnya. Faqulu fira Allah ta'ala afara'aytum, hadha istifham ingkar. Ini pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Ay akhbiruni, beritahu kami, kabari aku, ya. Akhbiruni, beritahu aku, kabari aku. Nah, jadi perhatikan kalimat afaraaitum. Nah, yang semisal itu, kalimat itu bermakna akhbiruni, beritahu aku, kabari aku. Nah, itu maknanya. Dan di sini afara'aitum, di sini min bab istifham al-inkari wa tawbih, termasuk dalam bab pertanyaan yang dimaksudkan dengannya untuk mengingkari, bukan pertanyaan yang minta jawaban, bukan. Pertanyaan ini maksudnya mengingkari, dengan metode bertanya untuk mengingkari, wa tawbih dan kecaman, celaan terhadap perkara itu. Ya, kabari aku, berita aku tentang Lata dan Uzza serta Manat yang ketiga yang lain itu. Ya, ini pengingkaran terhadap mereka yang menyembah Lata, Uzza dan Manat. Al-Lata bitakhfifita Al-Lata ismu sanamin fi Taif. Ini nama patung di negeri Taif. Wa huwa ibaratun an sukhratin manqushatin. Itu berupa, jadi Lata itu ibarat dari, ya, ibarat dari suatu batu, sokroh, batu besar yang menkusa, yang dipahat. Nah, batu besar yang dipahat sebagai patung sonam. Alaiha, di atas patung Lata ini, baitun mabniyun, ada rumah yang dibangun di atasnya, ada rumahnya, ya, patung itu ada rumahnya. Wa alaihi satair, di atasnya ada satair, ada tirai-tirai penutup. Ya, jadi ditutupi dengan kain-kain, ya, rumah itu. Yudahi al-Ka'bah, menandingi Ka'bah, seperti halnya Ka'bah itu kan bangunan segi empat, dan itu ada, ya, kain-kain yang menutupnya, menghiasinya. Nah, wa haulahu sahatun, di sekitarnya ada sah, ada halaman. Wa indahu sadanah, wa indahu sadanatun, dan di sisinya ada sadanah, ada penjaga, ya, ada penjaga yang berkhidmat memelihara ini, menjaga ini, berhala ini. Nah, itu Lat, itu keterangan tentang Lat. Kanu ya'budunaha min dunillah. Mereka, orang musyrik itu, menyembah Lata, ya, selain Allah Azza wa Jalla. وهي لفقيه وما والاهم من القبائل. Dan patung Lhasa ini milik faqih, orang-orang faqih, ya, as-saqafiyun, orang musyrik dari kalangan ya faqih dan as-saqafiyun. Wa mawalahum, dan kabilah-kabilah selain faqih yang minal qabail, dari kabilah-kabilah lain selain faqih yang berwala kepada faqih. Mereka ada hubungan baik, ya, wala, ada loyalitas, hubungan loyalitas dengan faqih. Nah, jadi faqih dan loyalitas faqih, yang punya loyalitas dengan faqih dari kabilah-kabilah lainnya. Yufakhiruna biha. Yufakhiruna biha. Mereka mufakhirun dengan itu. Mereka berbangga dengan Lhasa'in. Nah, faqih, kabilah faqih, suku faqih dan kawan-kawannya dari kabilah-kabilah yang lain, mereka berbangga dengan patung Lhasa'in. Baik. Ya, jadi ini ketentuan tentang Lhasa, ya. Wa qira, dan dibaca afara'aitumul Lhasa. Yani afara'aitumul Lhasa. Akhirnya yang lain, afara'aitumul Lhasa. Lhasa. Ditasdidit ta. Ismu fa'ilin min latta yaluttu. Ism fa'il yang berdasarkan qira'ah ini al-latta, ya. Ini adalah ism fa'il dari latta yaluttu. Latta yaluttu latan. Jadi ism fa'il dari latta yaluttu. Bahwa yaitu latun artinya apa? Al-lat artinya rajulun salihun, itu adalah seorang pria yang salih. Ketika itu karena biasa pria salih itu yaluktus sawiqa, dia mengadan, mencampur, ya, yang membuat sawiq. Nah, sawiq, tepung dicampur dengan air. Yaluktus sawiqa, dia mencampur sawiq, tepung dengan air untuk jadi makanan. Nah, yaluktu artinya apa? Mencampur. Yaluktu artinya yaluktus sawiqa, mencampur sawiq, tepung dengan air. Nah, menjadi makanan sawiq. Wa yut'imuhu, dan dia memberi makan makanan sawiq itu tadi untuk lil hujjat, untuk para jamaah haji yang datang, dijamu dengan itu. Falamma mata, artinya ini amalan yang sangat baik, ya, menjamu tamu-tamu, ya, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang berhaji ke Ka'bah. Falamma mata, ketika dia mati, banau ala qabrihi baitan, mereka membangun di atas kuburannya sebuah rumah. Ya, membangun di atas kuburannya sebuah rumah. Wa arkhaw alaihi sata'ira, wa arkhaw alaihi sata'ira, dan mereka memasang di atas rumah yang dibawa di atas kuburannya itu, ya, tirai-tirai penutup. Fasaru ya'budunahu min dunillah azza wa jalla. Maka mereka, ya, lantas mereka kemudian menyembah, menjadilah mereka pada waktu itu, ya, setelah, ya, ini karena orang ini dianggap orang yang baik, orang soleh, nah, yang tekun menjamu para jamaah haji, maka ketika mati, nah, dibangunkan rumah di atas kuburannya, kemudian diberi tirai penutup, ya, jadi dimuliakan begitu, dimegahkan. Fasari abduran min dunillah, kemudian mereka menjadi orang-orang yang menyembahnya selain Allah Ta'ala. Hadha huwa al-latu, inilah al-latu, dengan ditasdid menurut kira'ah yang kedua. Jadi masing-masing dimaknai sesuatu kira'ah itu. Nah, ini yang pertama. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, al-Uzza. Wal-Uzza shajaratun min as-salam fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Thaif. Al-Uzza ini adalah shajaratun min as-salam, pohon-pohon dari pohon salam, pohon-pohon, ya, dari jenis pohon salam, ya, pohon-pohon itu jenisnya adalah pohon salam. Fi wadi Nakhlah, yang ada di lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah itu baina Makkah wa Thaif, letaknya antara Makkah dan Thaif. Letak Wadi Nakhlah, lembah Nakhlah itu adalah antara Makkah dan Thaif. Haulaha bina'un wa sata'ir, di sekitarnya, sekitar pohon-pohon itu ada bina'un, ada bangunan-bangunan, dan sata'ir, ada tirai-tirai yang menutup bangunan-bangunan itu untuk menghiasinya, memegahkannya. Nah, wa indaha sadanah, dan di sisinya ada penjaga-penjaga yang menjaga, ya, Uzza itu, yang berkhidmat untuk menjaganya. Wa fiha syayatin, dan di dalamnya ada syayatin, ada setan-setan, jadi kalangan jin. Yukallimunan nasa, mereka berbicara kepada orang-orang yang datang melakukan penyembahan di situ. Nah, itulah yang menipu mereka, suara setan-setan itu. Wa yadhunnu juhalu, dan orang-orang jahil, orang bodoh, orang musyrik itu menyangka, anna hadha alladhi yukallimuhum, bahwa sesungguhnya ini, alladhi yukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, suara yang berbicara kepada mereka itu, huwa nafsu hadhihi syajarat, yang berbicara itu adalah pohon-pohon itu sendiri yang berbicara kepada mereka. Jadi keramat. Au hadha albaytu alladhi banawhu, atau yang berbicara kepada mereka adalah hadal bait, rumah ini, alladhi banawhu, yang mereka bangun di sekitar pohon-pohon itu. Jadi keramat, ya, punya kekuatan gitu. Hah? Jadi mereka menyangka demikian, saking bodohnya, ya, tertipu dengan itu, ditipu oleh setan-setan itu. Ma'anna alladhi tukallimuhum hiya syayatinu, Padahal sesungguhnya yang berbicara kepada mereka adalah setan-setan tersebut. Litudillahum an sabilillah, dalam rangka menyesatkan mereka dari jalan Allah. Itu adalah setan. Ya, wa kana hadha as-sanamu li Quraisy wa ahli Makkah wa man hawlahum. Patung ini, berhala ini untuk Quraisy, ya, suku Quraisy dan penduduk Makkah dan yang ada di sekitar Quraisy, sekitar mereka, sekitar Makkah, sekitar Quraisy dan sekitar penduduk Makkah. Karena posisinya tadi di Wadi Nakhlah, ya, itu posisinya antara Makkah dan Thaif. Jadi untuk penduduk untuk Quraisy, penduduk Makkah dan orang-orang sekitar mereka. Ada pun untuk orang Thaif sendiri sudah kita lewati. Ya, ini untuk fakif dan yang dan loyalis-loyalis fakif dari kabilah yang lain, ya. Ada patungnya, berhalanya mereka di Thaif, yaitu apa? Tadi Lat. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hadal qadar. Fadil jazakumullah. Subhanallah.